بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita nikmatnya. Dan nikmat paling besar yang dilimpahkannya kepada kita yaitu taufik, bimbingan untuk duduk di rumahnya menuntut ilmu. Yang dengan ilmu itu jalan kita menujunya akan terang. Dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, memilah dan memilih jalan yang seyogianya kita tempuh serta jalan yang harus kita jauhi. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan risalah surat salah seorang ulama besar abad ke-9 Hijriah yang ditulisnya sebagai nasihat kepada salah seorang saudaranya. Ulama yang kita maksud adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita masuki pasal baru dari risalahnya tersebut. Saya akan bacakan risalah yang beliau tulis, lalu kita terjemahkan dan kita pahami bersama serta kita ambil ibrah dan pelajaran yang berharga darinya. Qala al-Imam Syamsuddin ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى إمام ابن القيم شمس الدين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى بركاته فصل فصل ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة. Dan di antara perkara-perkara yang semestinya diperhatikan dan dijaga, baik ilmunya, pengetahuannya, maupun pengamalannya, yaitu العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم. wa thibal 'ish, kata beliau, di antara perkara yang wajib kita pelajari dan kita cari serta kita amalkan, yaitu setiap kita hamba yang hidup di dunia ini harus mengetahui bahwasanya setiap manusia, bahkan setiap hewan, bukan hanya manusia, setiap hewan, mereka itu hanya berusaha untuk mendapatkan kelezatan, kenikmatan, dan kehidupan yang baik. Wa yandafi'u bihi anhu addabu dzalik, serta menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang berlawanan dengan itu, kesengsaraan, kesempitan hidup. Wa hadza matlubun sahih, dan ini adalah tujuan yang benar. Maksud beliau, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang hidup di dunia, jin, manusia, bahkan seluruh makhluk hidup hewan yang di dunia ini, semuanya hidup, berbuat, bekerja, berusaha, berjalan, berpikir untuk sesuatu yang mendatangkan kelezatan, kenikmatan hidup, kedamaian, kebaikan dan kebahagiaan. Itu semua yang diinginkan oleh makhluk hidup di dunia ini. Serta menjauhkan diri dari lawan-lawannya, kesengsaraan, kesempitan hidup, dan apa saja yang bisa menghalanginya mendapatkan itu. Lalu kata beliau, perkara ini atau hal ini mencakup 6 unsur. Jadi di sini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ingin menjelaskan kepada kita hakikat hidup yang harus dipahami oleh manusia. Dengan memahami ini, maka ini akan bisa membantu agar langkahnya tetap lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata beliau, unsur yang terkandung dalam tujuan ini, mendapatkan kelezatan, kenikmatan hidup, kebahagiaannya, serta menjauhkan diri dari lawan-lawan perkara tersebut, mengandung 6 unsur. Yang pertama, ma'rifatu syai'in nafi'i lil 'abdi al-mula'imi lahu alladhi bihusulihi لذته وفرحه وسروره وسروره وطيب عيشه. Yang pertama, mengenal, mengetahui, memahami sesuatu yang bermanfaat bagi hamba. Di mana dengan mendapatkan atau mengenal serta mengetahuinya, hamba akan merasakan kelezatan hidup, kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman dan kedamaian. Untuk mendapatkan cita-cita kebahagiaan hidup itu, dia harus tahu dahulu apa yang bermanfaat untuk dia, apa yang bisa berguna bagi dia untuk mendapatkan cita-citanya ini, kebahagiaan hidup ini. Ini yang pertama. Nanti dijelaskan satu persatu perkara-perkara ini. Kemudian kedua, setelah dia tahu apa yang bermanfaat bagi dia untuk bisa menggapai kebahagiaan hidup itu, maka yang kedua yang harus dia ketahui, ma'rifatu tariqi al-musila ila dzalik, memahami jalan yang akan bisa mengantarkannya. Yang pertama, sesuatu yang bermanfaat, perkara-perkara yang bermanfaat selain daripada jalan. Yang kedua, jalan yang harus dia tempuh untuk mendapatkan itu. Ini bekal. Yang pertama tadi bekal, yang kedua adalah jalan. Al-thalith, yang ketiga kata beliau, sulukut tariq. Dia sudah punya bekal, dia sudah mengetahui jalan. Yang ketiga, dia harus menempuhnya, menempuh jalan. Yang keempat, ma'rifatud dar al-mu'dhi al-munafir alladhi yankaddu alaihi hayatuhu. Yang keempat, hamba ini yang sudah memiliki bekal, sudah mengetahui jalan lalu menempuhnya, dia harus tahu perkara-perkara yang mendatangkan mudarat bagi dia, yang bisa menghentikan langkahnya, membuat kehidupannya keruh. Dia harus tahu apa saja yang bisa menimbulkan mudarat bagi hidup dia, apa saja yang akan bisa menghilangkan dan merampas kebahagiaan hidup dia. Ini harus dia pelajari juga. Al-khamisu, dan yang kelima, ma'rifatu at-tariq allati idza salaka afdat bihi ila dzalik. Dia harus tahu juga jalan-jalan yang kalau dia tempuh jalan tersebut bisa mencampakkannya kepada kesengsaraan, jalan yang mendatangkan mudarat tadi. Dia harus tahu jalan-jalan maksiat, jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan kefasikan, dia harus tahu jalan-jalan bid'ah, dia harus tahu sehingga dia tidak terjerumus kepada bid'ah, kepada maksiat, kepada kesyirikan tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, menjauhi jalan yang mengantarkan dia kepada perkara yang bermudarat atau membahayakannya tadi. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dengan enam perkara inilah seorang hamba bisa meraih kelezatan, kebahagiaan, kenikmatan, kebaikan, kedamaian hidup tanpa enam perkara ini. Jika tidak sempurna dia dapatkan, bisa jadi kebahagiaan yang dia capai tidak sempurna, atau langkah dia terhalangi, atau jalan dia tersendat-sendat, atau kalaupun dia sampai, itu pun dengan susah payah, berat dan lama sekali. Apabila enam perkara ini sempurna diraih, didapatkan oleh seorang hamba, sempurnalah kebahagiaan di dunia sebelum dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apa kata beliau? Wa kullu aqilin yas'a fi hadhihi al-umur. Setiap orang yang berakal berusaha untuk meraih enam, mendapatkan enam perkara ini. Saya ulangi lagi enam perkara ini satu persatu. Yang pertama, bekal. Mengetahui sesuatu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat bagi dia bisa menjadi bekal. Yang kedua, mengenal dan mengetahui jalan yang bisa mengantar dia kepada sesuatu yang bermanfaat ini. Yang ketiga, menempuh jalan itu. Mulai dari yang keempat sampai yang keenam, lawan dari 1, 2, 3. Yang keempat, mengetahui yang berbahaya dan mendatangkan mudarat bagi dia. Yang kelima, mengetahui jalan yang bisa mengantarkan, menyeret dia kepada perkara yang mendatangkan mudarat. Yang keenam, menjauhi jalan tersebut. Maka kata beliau, setiap orang yang berakal, lihat, orang yang berakal, dia akan berusaha untuk mendapatkan enam perkara ini. Lakin aktsarun nasi ghalatun au ghalata fi tahsil hadzal matlub al mahbub an nafi', tetapi mayoritas manusia keliru dalam meraih cita-cita ini, dalam mendapatkan sesuatu yang dia cintai dan bermanfaat. Kenapa? Bisa jadi karena dia tidak paham dan tidak mengenal sesuatu yang bermanfaat ini. Atau dia tahu yang bermanfaat itu apa, tetapi dia tidak mengenal jalan yang bisa mengantarkan dia kepada yang bermanfaat itu. Atau bisa jadi dia sudah tahu jalannya, tetapi dia tidak menempuh jalan tersebut. Dia memiliki bekal, dia tahu sesuatu yang bermanfaat yang akan dia capai dan dia tuju. Dia mengenal jalannya, dia menempuhnya, tetapi dia buta terhadap perkara-perkara yang bisa mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, pernah berkata, manusia semuanya bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Kanan nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr. Dulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang baik-baik, aku bertanya kepada beliau tentang yang buruk. Makhafatan an aqa'a fiha, karena aku takut terjerumus dan terjatuh ke dalamnya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pernah menegaskan, apabila di satu generasi itu tumbuh generasi yang tidak mengetahui maksiat, mengetahui maksiat itu bukan berarti melakukannya. Maksudnya mengetahui kalau itu berbahaya dan terlarang. Jika tumbuh di satu generasi, di satu masa, generasi-generasi yang tidak mengenal perkara yang berbahaya, mendatangkan mudarat bagi dunia dan agamanya, ketika itulah kehancuran, kehancuran suatu bangsa, suatu umat. Apa kata beliau? Fahadani ghaltani sababuhuma al-jahlu wa yutakhallasu minhuma bil-ilmi. Dua perkara ini, kesalahan dua ini. Yang pertama, tidak mengetahui sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, tidak mengenal jalannya. Penyebabnya adalah kebodohan, kejahilan. Dan cara lepas dari itu adalah ilmu. Barang siapa yang ingin mengenal apa yang bermanfaat bagi hidup dia di dunia dan di akhirat, ingin mengetahui jalan yang harus dia tempuh untuk mendapatkannya, dia harus belajar. Harus duduk di majlis ilmu. Harus mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, As-Sahihah, di sanalah dijelaskan perkara yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ketika kita jauh dari ilmu, enggan duduk di majlis ilmu, tidak pula mau bertanya, maka seseorang akan dekat dengan kejahilan. Dia pun tidak akan mengenal apa yang bermanfaat bagi dia dan jalan yang bisa mengantarkannya kepada perkara yang bermanfaat. وَقَدْ يَحْسُلُ لَهُ الْإِلْمُ بِالْمَطْلُوبِ وَالْإِلْمُ بِطَرِيقِهِ لَكِنْ فِي قَلْبِهِ إِرَادَاتٍ وَشَهَوَاتٍ تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَصْدِ هَذَا الْمَطْلُوبِ النَّافِعِ وَسُلُوكِ طَرِيقِهِ. Dengarkan. Bisa jadi seseorang itu dia sudah berilmu. Lihat. Dia sudah paham apa yang bermanfaat bagi dia. Wal ilmu bitariqihi, bisa jadi dia sudah mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk mendapatkan yang bermanfaat itu. Akan tetapi di hatinya bercokol, akan tetapi di hatinya telah tinggal di hatinya itu iradat, keinginan-keinginan yang tidak baik. Syahwat yang menghalangi antara dia dan menempuh jalan tadi. فَكُلَّمَا أَرَادَ ذَلِكَ اِعْتَرَضَتْهُ تِلْكَ الشَّهَوَاتُ وَالْإِرَادَةُ. Setiap kali dia berusaha menempuh jalan itu, ingin pergi menuntut ilmu misalnya, datang syahwat-syahwat tadi menghalangi langkahnya. Datang keinginan-keinginan tadi menggodanya, sehingga memalingkan dia dari jalan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Subhanallah. Ini penjelasan yang luar biasa dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan itu kita merasakannya. Terkadang kita hendak melakukan ibadah. Ibadah jalan untuk mendapatkan kebaikan juga. Terkadang kita ingin pergi menuntut ilmu. Terkadang kita ingin mengamalkan Islam. Tetapi syahwat, iradat, niat, keinginan yang tidak baik menyandung langkah. Memalingkannya. Membuat sebagian dari manusia mundur, jalan di tempat, atau bahkan tidak sanggup lagi melangkahkan kakinya. وَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَهُوَ لَا يُمْكِنُهُ تَرْكُهَا وَتَقْدِيمُ هَذَا الْمَطْلُوبِ إِلَّا عَلَيْهَا بِأَحْدِ أَمْرَيْنِ. Ketika manusia, seorang hamba yang sudah berilmu, mengetahui jalan, tetapi ada syahwat di hatinya, ada penyakit-penyakit yang menghalangi langkah dia, sesuatu yang bermubarak ini, bagaimana cara dia lepas dari syahwat dan keinginan yang tidak baik ini, sehingga dia tetap bisa melanjutkan perjalanannya, menempuh jalan untuk mendapatkan yang bermanfaat tadi. Dia tidak akan bisa lepas kecuali dengan dua perkara. Tidak bisa lepas dari syahwat, tidak bisa bebas dari keinginan-keinginan tidak baik tersebut, kecuali dengan dua perkara. Yang pertama kata beliau, imma hubbun muta'alliqun wa imma farqun farqun muz'ijun. Yang pertama, cinta yang mengikat. Dan yang kedua, perpisahan yang menyedihkan. Dua perkara ini yang akan membuat dia bisa lepas dan bebas dari syahwat-syahwat. Apa yang dimaksud dengan cinta mengikat itu? Dan apa pula yang dimaksud dengan perpisahan yang menyedihkan? Dia harus menempuh itu. Dia harus mengikat cintanya. Dengan apa? Dia harus berpisah dengan apapun. Beliau menjelaskan, Fayakunullah wa rasulahu wa daral akhirah wal jannah wa na'imuha ahabbu ilaihi min hadhihi syahwat. Yang pertama, harus Allah, Rasulnya, kampung akhirat, sorga dan kenikmatannya lebih dia cintai dari syahwat. Ini yang dimaksud dengan cinta mengikat. Dia harus mengikat hatinya itu dengan mencintai Allah melebihi dari syahwatnya itu. Dia harus mengikat hatinya itu dengan mencintai Rasulullah melebihi apapun, melebihi siapapun dari manusia. Dia harus mengikat hatinya dengan kampung akhirat. Orang yang mengilmui, berilmu tentang akhirat, meyakininya haqqul yakin, maka dia berbuat di dunia ini dengan timbangan langit, bukan timbangan bumi. Dia tidak melangkah, tidak berbuat, kecuali setelah dia menimbang apakah dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Dan dia harus mengikat hatinya dengan surga. Harus dia jadikan ghayah, tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lam, dan hamba ini haruslah paham dan mengerti, annahu la yumkinuhu al-jam'u bainahuma, bahwa tidak mungkin bagi dia untuk menggabungkan antara Allah dengan syahwat. Cinta kepada Allah dan cinta kepada syahwat itu tidak mungkin bertemu. Dan tidak akan mungkin bagi dia menyatukan antara cinta dunia dengan akhirat. Cinta yang fana dengan sorga yang abadi. Itu tidak mungkin. Dia harus pilih salah satunya. فَيُؤْثِرُ أَعْلَى الْمَحْبُوبَيْنِ عَلَى أَدْنَاهِمَا. Maka dia harus memilih kekasih yang paling dia cintai, sesuatu yang paling dia cintai dari yang rendah. Ini yang pertama, mengedepankan mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dari syahwatnya. Kalau cinta kepada Allah itu betul-betul tertanam, maka dia akan bisa mengalahkan syahwat-syahwat dan keinginan tadi, sehingga dia bisa menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan, wa imma an yahsul lahu ilmun ma yatarattabu ala ithari hadhihi ash-shahawat min al-makhawf wal-alam allati alamuha ashadd min alami fawati hadhihi ash-shahawat wa abqa. Dan yang kedua, dia juga harus tahu, itu tadi yang dimaksud dengan perpisahan yang menyedihkan. Apa? Dia juga harus tahu, harus paham, harus mempelajari dampak-dampak buruk, akibat-akibat buruk, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh syahwat. Kepedihan, kesengsaraan yang akan ditimbulkan oleh syahwat, bahwa akibatnya yang ditimbulkannya neraka, azab Allah di dunia sebelum di akhirat, kesengsaraan hidup lebih pedih daripada berpisah dengan syahwat tadi, meninggalkan syahwat tadi. Jadi syahwat itu sangat luas. Ada syahwat kepada harta, ada syahwat kepada wanita, ada syahwat kepada kedudukan di hadapan manusia, syahwat sanjungan dan pujian, ada syahwat kepada jabatan. Ini semuanya syahwat. Nah, ketika seorang hamba tahu bahwa meninggalkan syahwat ini, meninggalkan syahwat kepada harta, kepada wanita yang tidak halal, kepada harta yang tidak hak dia, kepada pujian dan sanjungan manusia, syahwat keinginan untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan di dunia, kalau dia pikirkan bahwa meninggalkan itu semua lebih ringan daripada akibat-akibat yang didapatnya kalau dia mengerjakannya, maka ringan bagi dia untuk meninggalkannya. Bagaimana kalau dia mempelajari betapa pedihnya azab-azab di neraka itu, betapa dahsyatnya hukuman Allah di dunia bagi para pendosa, dia akan lari dari dosa dan maksiat, dari syahwat, seperti larinya dia dari seekor singa. Kata beliau, فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ قَلْبِهِ هَذَانِ الْإِلْمَانِ أَنْتَجَى لَهُ إِيثَارًا مَا يَنْبَغِي إِيثَارُهُ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى مَا سِوَهُ. Apabila dua ilmu ini, dua perkara ini, pertama, mencintai Allah, Rasulullah, akhirat, surga dan kenikmatannya, melebihi syahwat, yang kedua, dia juga harus tahu bahwasanya meninggalkan syahwat itu lebih ringan daripada azab yang akan diterimanya apabila dia mengerjakannya, maka mudah bagi dia untuk mengedepankan, mendahulukan apa yang harus dia kedepankan. Misal seperti maksiat minuman keras, khamar. Khamar itu, atau yang sekarang ada ekstasi dan sejenisnya, orang akan merasakan nikmat tetapi sesaat. Nikmat yang sesaat itu akan berganti dengan kehancuran. Bayangkan, beberapa waktu yang lalu di koran diberitakan ada seorang dari Malaysia pergi ke Indonesia, lalu entah merasa tidak enak badan dan segala macam, pergi ke panti pijat, mati di panti pijat itu. Sedang diurut oleh perempuan, pelacur-pelacur itu. Lihat. Mengharapkan syahwat yang sesaat, dia dapatkan su'ul khatimah. A'udzubillah. Hanya karena syahwat yang sesaat, dia mendapatkan kerugian yang besar. Begitu juga minuman keras. Karena kenikmatan yang sesaat, lalu dia mendapatkan azab yang pedih. Apa azabnya? Banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh minuman keras. Merusak akal, merusak jasad dia. Kemudian juga kalau dia mabuk, kejahatan-kejahatan banyak yang akan dilakukannya, yang ditimbulkannya. Perpecahan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah. Bahkan terkadang keluarganya pun dirusaknya ketika dia mabuk. Lihat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh syahwat sesaat tadi. Nah, kalau dia memikirkan akibat-akibat buruk ini, dia pasti akan mudah bagi dia untuk meninggalkan syahwat tadi. Apa kata beliau? Fa'inna khasiyatal aqli, sesungguhnya keistimewaan dan kelebihan akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya, isaru a'lal mahbubaini ala adnahima, mendahulukan perkara yang paling dicintai di antara dua yang dicintai. Misalnya, ada dua perkara. Perkara A dan B. Kedua-duanya kita sama menyukai, sama menginginkan. Tetapi A ini lebih agung, lebih baik, lebih bagus, dan lebih bermanfaat daripada B. Seorang yang berakal pasti akan memilih kesempurnaan. Seperti itulah perbandingan sorga yang tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Maka niscaya orang yang berakal akan mendahulukan kenikmatan-kenikmatan atau yang lebih dia cintai. Sekarang dia mencintai istrinya, dia mencintai ayahnya, dia mencintai anaknya. Tetapi seorang mukmin yang berakal, dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ternyata keinginan keluarganya itu bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dahulukan keinginan Allah. Ini menunjukkan dia adalah orang yang berakal. Wahtimalu adnal makruhaini liyatakhallas bihi min a'lahima. Kemudian yang kedua, kelebihan akal itu bisa memilih mudarat yang paling ringan di antara dua mudarat. Orang yang berakal itu memilih yang terbaik dari dua yang baik dan memilih yang paling ringan keburukannya dari dua perkara yang buruk. Contoh, meninggalkan syahwat seperti minum-minuman tadi. Mungkin dia akan merasakan ada mudarat. Menurut dia sebenarnya tidak ada, tapi menurut dia, dalam pandangan dia manusia, mudaratnya itu mungkin dia tidak akan merasakan kenikmatan lagi, kelezatan minuman keras tadi. Sementara mudarat yang lain yang lebih besar, kalau dia minum, dia akan kehilangan kenikmatan di sorga. Nah, ada dua mudarat di sini. Dia harus pertimbangkan mudarat mana yang lebih ringan sehingga dia memilih itu. Tentu mudarat yang lebih ringan adalah meninggalkan kenikmatan semu yang diberikan dan ditawarkan serta dijanjikan oleh minuman keras, agar dia bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Wa bihadzal asli ta'rifu uqulan nas. Dengan landasan ini engkau bisa mengukur akal manusia, apakah orang ini berakal atau tidak. Seorang yang bijaksana ketika dihadapkan dua perkara yang sama-sama dia sukai, dia akan memilih yang terbaik. Ketika di hadapannya ada dua perkara yang mendatangkan mudarat, dia pilih yang paling buruk, yang paling ringan keburukannya. Contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Ibrahim. Ka'bah yang sekarang itu tidak sesuai dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk Mekah masuk Islam, Rasulullah berniat merenovasi Ka'bah, mengembalikannya seperti ketika dibangun oleh Ibrahim. Lalu beliau menunda dan beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin bil kufri labanaitul ka'bata ala qawaidi Ibrahim." Wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekufuran, baru mengenal Islam, kalau saja bukan karena alasan itu, pasti aku akan bangun Ka'bah ini sesuai dengan pondasi Ibrahim. Lihat, beliau memilih mudarat yang lebih kecil untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih kecil? Mudarat yang lebih kecil tidak membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Ibrahim. Untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Kalau dipaksakan dibangun, orang ini baru mengenal Islam, kemungkinan dia akan berpaling, berbalik lagi. Dia tidak bisa menerima, sebab Ka'bah ini sudah turun-temurun, dahulu dikenalnya seperti itu. Sudah lama berubah. Kalau seandainya dirubah, mereka baru mengenal Islam, dia khawatirkan mereka akan kembali kufur. Dan menganggap bahwa Rasulullah SAW merubah ajaran Nabi Ibrahim. Nah, untuk menghindari mudarat yang lebih besar, merangkul mereka agar kokoh di dalam Islam, Rasulullah tinggalkan. Rasulullah pilih mudarat yang lebih kecil, tidak membangun Ka'bah. Subhanallah. Ini contoh. Begitu juga di medan dakwah. Kita harus pertimbangkan maslahat dan mafsadah. Mudarat. Pilih mudarat yang lebih kecil untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Misalnya, saya pernah sampaikan misal tersebut di kajian di Masjid Fatimah, ketika ada pertanyaan dari salah seorang jamaah yang mengeluhkan dia ketika menasehati orang tuanya yang menonton televisi, malah orang tuanya marah. Nah, lihat, ketika kita akan berdakwah misalnya, kita lihat orang yang akan kita dakwahi, apa yang perlu didakwahi. Misalnya dia tidak sholat, kemudian dia minum minuman keras, mana yang lebih didahulukan? Kita larang minum-minuman keras. Dia sudah biasa minum-minuman keras. Akhirnya ketika kita larang, mudaratnya akan lebih besar. Apa? Dia sama sekali tidak mau mendengar kita. Akhirnya dia tidak jadi sholat. Meninggalkan sholat lebih besar mudaratnya daripada mabuk minum-minuman keras. Karena meninggalkan sholat terus-menerus, secara mutlak bisa menjatuhkan dia kepada kafir dan kekal di neraka. Sementara kalau mabuk, itu maksiat. Selama dia masih ada asal keimanan, dia masih beriman, dia tetap mukmin. Selama dia tidak menghalalkan dan masih menganggap khamar itu haram, tetapi dia lalai, lengah, terbujuk oleh syahwat dan nafsunya, maka dia berdosa, tetapi tidak kekal di dalam neraka. Pilih mudarat yang paling ringan. Maka mulailah mengajak dia sholat dahulu, walaupun dia masih mabuk-mabuk. Pilih. Ini pula lah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa perintah sholat itu lebih dahulu daripada pengharaman khamar. Bahkan ketika itu pernah terjadi sahabat masih sholat dalam keadaan mabuk, sehingga tidak sadar lagi apa yang dia baca. Kenapa? Karena tahapan-tahapan tadi. Nah, ini adalah hikmah yang luar biasa. Seorang yang bijaksana adalah orang yang bisa memilih yang terbaik dari dua yang baik, dan memilih yang paling ringan keburukannya dari dua perkara yang buruk. Wa bihadzal asli ta'rifu uqulan nas wa tumayyizu bainal aqil wa ghairihi. Dengan landasan ini, kaidah ini, engkau bisa mengenal akal manusia dan membedakan antara orang yang berakal dan tidak berakal. Wa yadhharu tafawutuhum fil uqul, maka tampaklah perbedaan-perbedaan manusia dalam akalnya. Fa aina aqlu man athara ladzata ajilah munghaffah munkaddah innama hiya ka'adghasi ahlam. Kata beliau, lantas mana akal orang-orang yang lebih mengedepankan kelezatan sesaat yang semu, laksana fata morgana, au kataifin tatamatta'u bihi min zairihi fil manam, atau hanya seperti mimpi di dalam tidur, ala lezzatin, dia merasakan kenikmatan di dalam mimpi. Mana akal orang-orang yang mengedepankan kenikmatan semu ini, ala lazzatin hiya min a'zamil lazzat, mengedepankannya daripada kelezatan yang paling agung dan paling besar. Jadi di sini beliau memberikan perumpamaan yang menakjubkan, bahwa syahwat apapun bentuknya itu hanya seperti mimpi. Orang bermimpi, dia merasakan nikmat di dalam mimpinya itu. Mimpi makan yang enak, setelah bangun rupanya mimpi. Seperti itulah dia merasakannya. Nah, mana akal orang-orang yang mengedepankan atau memilih perkara ini dibandingkan kelezatan yang abadi, kenikmatan yang agung, wa farhatun wa farhatin wa masarratin hiya min a'zamil masarrat, lebih mengedepankan dan memilihnya daripada kegembiraan yang paling agung, daimatin la tazul wa la tafna wa la tanqati, kekal abadi, tidak sirna dan tidak pernah terputus. Faba'aha bihadihi al-ladzah al-faniyah allati husyiyat bil alam. Lantas orang yang tidak berakal ini menjual atau menukar kenikmatan yang abadi ini dengan kenikmatan yang fana ini, yang dikelilingi oleh kepedihan-kepedihan. Wa innama hasalat bil alam, yang dia mendapatkannya hanyalah dengan kepedihan-kepedihan. Wa akibatuha al-alam, dan juga akibat-akibatnya kepedihan juga. Coba lihat. Orang yang haus jabatan, lalu dia bersusah payah dengan susah berhutang ke sana kemari memodali dirinya untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Sebentar saja kedudukan sirna, berakhir dengan kepedihan juga. Orang yang berzina, begitu juga. Sembunyi-sembunyi, ketakutan ini itu dan segala macam, berakhir dengan kepedihan juga. Dia hanya mendapatkan yang sesaat itu dengan kesusahan, kesulitan, kepedihan, berakhir dengan kepedihan juga. Dengan kesusahan dan kesulitan juga. Falau qayasal aqil baina ladzatiha wa alamiha wa madarratiha wa manfaatiha lastahya min nafsihi wa aqlihi. Kalaulah seorang yang berakal menganalogikan, mengkiaskan antara kelezatan dan kepedihannya, antara mudarat dan manfaat, kalau dia timbang, dia ukur dari syahwat itu, antara kelezatan dan kepedihannya. Dia ukur mana sebenarnya yang lebih besar antara manfaat dan mudaratnya. Lastahya min nafsihi wa akli. Pasti dia malu pada diri sendiri dan pada akal dia. Kaifa yas'a fi talabiha? Kenapa? Dan bagaimana bisa dia berusaha mendapatkan sesuatu yang fana dan hina itu? Wa yudayyi'u zamanahu fi istighalihi biha, dan menghabiskan waktu dia, menyibukkan waktu dia, menyia-nyiakannya untuk mendapatkannya. Fadlan an itharaha ala ma la aynun ra'at. Apalagi dia memilih dan mengedepankannya daripada surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah pula terlintas dan terbayang di hati manusia bagaimana besar dan agungnya kenikmatan dan kelezatan di sana. Lalu beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala membeli dari hamba-hambanya yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Jiwa mereka, harta mereka. Dengan apa Allah beli? Dengan sorga. Dan akad jual beli ini diserahkan oleh Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anda sudah menetapkan akad itu ketika Anda mengikrarkan dua kalimat syahadat, yang berarti Anda telah menerima apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka, harta mereka, bahwasanya mereka mendapatkan surga kalau mereka mau menjual jiwa dan harta mereka. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan Anda telah berjanji, Anda telah menyetujui akad itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasil'atu Rabbus Samawati wal Ard mushtariha. Dan maka perniagaan Rabb pemilik langit dan bumi ini, siapa yang akan membelinya? Wattamattu bin nazari ila wajhil karim wa sima'u kalamihi minhu fi dar samanihi. Lalu merasakan, mendapatkan nikmat bisa melihat Allah, bisa melihat wajah Allah yang mulia dan mendengarkan pembicaraannya di sorga adalah harganya. Wa man jara ala yadihi al-aqdu rasuluhu, dan akadnya ada pada tangan rasulnya. Kaifa yaliku bil aqil an yudayyi'aha wa yuhmilaha wa yabi'uha bi thamanin bakhsin. Lalu kenapa ada orang yang mengaku berakal menyia-nyiakan surga ini serta melalaikan dan menukarnya dengan sesuatu yang lebih rendah dan hina? Fi darin za'ilah, di negeri yang fana dan sirna. Wahal hadza illa min a'zamil ghubn, bukankah ini adalah kerugian yang paling besar? Dan kerugian itu baru nampak nanti di akhirat, yaumut taghabun, ketika orang saling menyesal, ketika orang merasa rugi, menyesali dirinya di hari kiamat. Kerugian dan penyesalan itu baru nampak ketika timbangan orang-orang yang bertakwa nampak lebih berat dibandingkan timbangan orang-orang yang fasik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jadi jelaslah bagi kita pada bagian pasal ini yang paling terpenting kita simpulkan adalah untuk bisa lolos, bebas, lepas dari syahwat-syahwat yang haram, dari keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah, adalah dua perkara. Yang pertama, kita harus mengusahakan, berjuang, menjadikan Allah, Rasulnya, akhirat, surga dan kenikmatannya lebih kita cintai dari syahwat dunia yang sesaat. Kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwa mudarat, mara bahaya, akibat, hukuman, dosa yang ditimbulkan dari syahwat-syahwat sesaat ini sangatlah besar. Sehingga mudah bagi kita untuk mengedepankan cinta Allah dan ringan pula bagi kita untuk berpisah dengan dunia ini serta syahwat-syahwat. Sampai di sini pasal yang kita baca. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pasal berikutnya menjelaskan 6 perkara tadi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan membaca risalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.